Menuju Terang, tentang apa itu? Ya, lagu ini merupakan bagian dari konsep karya, sinergi karyaku dari bulan, bintang, dan matahari, yaitu Kejora, Purnama, dan Sinar. Wow. Ini penyempurna Menuju Terang adalah bagian dari semuanya mengandung cahaya, ya, nur. Ya. Dan kita menuju ke satu cahaya tersebut nanti pada ya, akhirnya. Ya, itu. Kalau proses kehidupan manusia juga bisa? Ya, bisa. Terus ini menceritakan tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan cinta aja. Yang rela, dia rela mengistilahkan dirinya menjadi sebuah lilin yang dia rela terbakar demi memberi terang kepada pasangannya. Dan ini pas kali akan dinyanyikan oleh Selfie. Ya, betul. Inilah untuk Menuju Terang. Wah. Wow. Menuju Terang. Terima kasih. Lagu kemenangan yang diberikan untuk Selfie, juara provinsi Sulawesi Selatan. Ini dia penampilan Selfie. Kembalilah kau padaku. bersama selalu. Boleh berikan tepuk tangan untuk Selfie Sulawesi Selatan. Sebuah masterpiece ditelurkan lagi oleh seorang Nurbayan. Luar biasa. Terima kasih banyak atas lagu yang indah. Dan kali ini kita kemas.